mengenai sedulur papat lima pancer. Ini sekedar analog-analog kecil. Jadi kalau kita itu hidup itu diurus beneran hubungannya sama siapa, dan jadi kowe karo Gusti Allah hubungannya cetok, karo malaikat hubungannya cetok, karo apa wae kudu cetok hubungannya, karo suket hubunganmu piye, karo wititan piye, karo udan piye, karo segoro piye kudu cetok. Nah wong modern iki tidak punya hubungan apapun kecuali yang dia berkepentingan terhadapnya, kan itu kan. Nah maka kita pasti hancur. Mergo wong modern tidak membangun kehidupan dengan cantolan-cantolan yang lengkap. Dia hanya punya cantolan, yaitu satu cantolan, yaitu kepentingan kita. Begitu kepentingan itu kemudian tidak bisa dijangkaunya, dia pasti ambruk. Nah sedulur papat lima pancer itu kan tinggal dipelajari itu. Orang-orang ruwet-ruwet lah rumangsamu. Wes ngene wes, hubunganmu karo Banyu Ketuban apa? Kuwi jenenge kakang kawah. Terus bar kuwi lahir karo sapa kowe? Karo Adi Ari-ari. Bar kuwi getihmu kuwi jenenge apa? Bar kuwi puser, dadi papat kuwi. Ya itu kalau mikro. Terus jarene Kanjeng Nabi, jarene Gusti Allah, kowe iki lak malaikat papat kancamu ki. Bahkan hakikat dan eksistensi hidupmu. Dadi kowe kudu ngerti Jibrilmu. Bendino ki? Wong kowe karo papat kabeh kuwi kok. Kowe kudu mangerteni Mikaelmu, kowe kudu mangerteni Israfilmu, kowe ya wis dienteni Israilmu. Kowe kudu cetok hubungane karo ekonomi kita apa, hubungane karo anak kita apa, sama rumah tangga kita apa. Kalau itu tidak cetok, maka kita hanya hidup di dalam awang uwong yang kita tidak memahaminya. Jadi kita nanti kaya ya kita tidak ngerti, miskin ya tidak ngerti, kita mengalami apa saja semua tanpa ilmu dan pengertian. Wong saiki kowe ora ngerti nek azan-azan saka menara-menara kuwi janjane kuwi nyicil ngurangi dosane Hitler. Kuwi ora ngerti hubungane kowe. Wah, iku bingung apa hubungane cak lho. Sing gawe sound system toa kuwi kuwi idene Hitler biyen. Untuk mobilisasi Deutsche Uber Alles itu, terus Hitler itu kan perintis kapal selam, itu dia yang juga pertama. Tank itu pertama Jerman. Nah, toa kuwi sing horen kuwi aku Hitler kuwi. Dadi saya masjid gawe kuwi, kuwi dusane Hitler dikurangi, dikurangi. Perlu cari ae Hitler. Ono ceritane. Ah nek ora diselidiki kono, diseliti itu lho. Jadi wong urip aja dumeh, aja ngremehke sapa-sapa, sebab kabeh iki kudu cetok hubungane, kudu cetok matur nuwun pora. Masa kowe ora kelingan air Banyu Ketuban, masa kowe ora kelingan adi hari-hari. Fungsi-fungsi pikiran dan batin kita tiap hari harus diperhitungkan berdasarkan empat tadi itu, yang pancernya adalah Allah Subhanahu wa taala, dipandu oleh Nur Muhammad menuju lima pancer itu. Ini saya bukan mau Jawa-Jawa, enggak, hidup memang seperti itu. Dalam Islam itu disebut empat malaikat. Kemudian alam semesta ini kan lebih kecil dari dirimu karena engkau khalifahnya. Maka di alam semestanya ada pembagian, dengan ada pembagian persis seperti di dalam dirimu. Mulane kowe kudu ngerti nek ana sing nyebut kae Mbah Petruk jane sapa, ning Merapi kae Kiai Gringsing sapa, Mbah Jumadil Kubro sapa, Pangeran Padma sapa. Nek isih didoleki disinauni, aja mung disirik-sirike. Kiai Sapu Jagat sapa didoleki, ana sejarah kabeh. Jajal sing ngurusi asep sapa? Loh, emang ada yang ngurusin lho. Rumah sama Gusti Allah nggae kowe tok lho iki. Aja GR kowe, Gusti Allah duwe staf oke banget dengan kementerian-kementerian. Jadi seluruh yang sifatnya batin dan ilmu itu namanya kakang kawah, itu namanya Jibrilia. Di dalam dirimu selalu ada inspirasi dari, kalau yang tertinggi itu software namanya extension namanya wahyu, di bawahnya ada karoma, mauna, fadilah, ilham atau inspirasi, ya. Itu semua urusan Jibril. Tapi kalau soal maintenance, penataan alam dan kehidupan, baik alam semesta, gunung-gunung, laut, sungai, lempengan-lempengan bumi, gunung berapi, maupun lautan yang ada di dalam dirimu, gunung-gunung berapi yang ada di dalam dirimu, semua penataannya itu disiapkan oleh Mikael. Tapi bagaimana mempraktekkan perusahaan alam semesta di dalam dirimu, itu semua dikomandani oleh Israfil. Maka kalau ada, akan ada gempa, terdengar trompetnya Israfil. Kalau akan ada hujan badai, terdengar trompetnya Israfil. Karena beliau yang mengawal pengelolaan khilafahnya manusia. Kui kabeh ono pengetahuane, ojo di sio-sio, ojo di elek-elek tok. Ya ojo di benerke nek ora ngerti. Anak Israel lah kenal kabeh. Nek Israel ono wong sing kerja sama karo Israel, ono sing mandiri. Artine mati ra perlu ngenteni Israel paten-patene dhewe ini ngenten iki. Ngarso dalem songo pada waktu itu sebenarnya punya pilihan lain. Tidak peduli sama negara Republik Indonesia juga boleh berhak toh, atau ya wis ora apa-apa kowe gawe Indonesia tak ewangi ning aku tanggamu. Ya iso ta ya. Nah, tapi beliau enggak, beliau ngalah. Mikul dhuwur mendem jero tenanan kan gitu. Nah, menurut saya karena tanggungan beliau untuk memilih sikap itu tuh ora baen-baen kuwi resikonya gede banget, maka nilai sejarah dan berkahnya sangat tinggi, dan itu tidak bisa dikalahkan oleh semua kedoliman kepada DIY sekarang ini. Jadi upomo sesok gagalo mendapatkan legalitas keistimewaan, itu cuma satu tahap. Aku takon luweh tuwondi, luweh dawondi umure Republik Indonesia apa Keraton Ngayogyakarta? Ora ana Indonesia kraton tetep kraton to. Nggih boten? Nggih. Dadi rasa bagus to. Rasa bagus. Wis ta wong kene iki ya nyengkuyung kok. Kene iki ya arep bareng-bareng apik-apik kok. Ora arep piye-piye. Kuwi engko nek kowe selak sego keharusan sejarah iki engko kowe mesti ya kualat dhewe, kowe engko ya mesti bar kowe kecelek. Sebab Jogja itu sudah Madeg Kraton itu sudah di dalam hatinya rakyat Jogja, dan sampai anak turunnya sampai kapanpun. Saya yang bukan orang Jogja aja punya Kraton Jogja di dalam hati saya. Gitu loh. Apa Cak Nun feodal rano hubungannya karo feodalisme le? Rano hubungannya nek feodal kan aku kudu piye-piye karo Gusti Joyo. Wah aku buktine sing rakir Gusti Joyo terus kok. Kudune lah aku sing rakir. Sing ngabekti kudune ora malah sing ngejak nyate terus niku malah Gusti Joyo. Nek Gusti Prabu rencanane. Ini dereng tambahan ngoten nggih. Ini insyaallah lah. Insyaallah segera lah niki. Itu yang pertama. Nomor dua, salah satu kelemahan reformasi niki karena tidak ada imamnya, tidak ada mursyidnya, tidak ada guru bangsanya. Reformasi ini melahirkan satu cara berpikir dan sikap mental yang sangat negatif, tidak hanya di bidang keistimewaan, tapi juga di banyak bidang yang lainnya, yang menyangkut masjid, menyangkut aliran, golongan, semua kena sikap itu, yaitu sikap untuk mentidakkan sing wis-wis. Jadi ilah-ilahane kuat banget, yang ilah-ilah ora cedok. Ilah-ilah ora cedok. Jadi keraton ini dianggap wis ora iki barang lawas ora. Ning sing iya piye? Aku akhire sing iya piye sing karepe dhewe-dhewe, pentinge dhewe-dhewe kan gitu. Itu terjadi bahkan di dalam tubuh organisasi-organisasi yang sudah ada sejak sebelum reformasi, termasuk NU, Muhammadiyah, struktur kepengurusan masjid, semua mengalami itu. Tidak saya perpanjang, tapi memang saya kira kita sedang mendapat cobaan itu. Kita bukan mau bikin Jogja ini moncer piye ora. Ning diapa-apa ke pancen asal usule iki nek ora yojo sing ngaso dalem songo sing lilo jembar gelem nyengkuyung berdirinya NKRI kan yo ora ono. Dadi kuwi urusanmu nek kowe selak karo kenyataan kuwi, urusanmu ora karo Gusti Joyo, Gusti Prabu dan rakyat Jogja. Urusanmu karo Gusti Allah. Tadi kui menggon innahum yakiduna kaita wa akitu kaita famahilil kafirina amhilhum ruwaita, dikasih waktu sebentar untuk nyayel kaya ngono ning sesuke mesti kwalik meneh. Terus tenang mon Gusti Prabu, sing penting satene sing sebelah iki ngoten. Itu saya kira begitu. Nah sekarang kita tidak ngomong politik. Sekarang Gusti Joyo insyaallah akan memberikan hikmah dan wacana yang lebih luas mengenai masjid ini, karena ini konsep sosial, ini konsep kosmologi, ini semua ini bukan waton gawe, gitu loh. Dan Indonesia kan tidak membuat negara dengan konsep yang sekaya itu, semendalam itu. Maka tidak ada ceritanya Indonesia, apa Jogja belajar kepada Indonesia, Indonesia harus belajar kepada Jogja. Nek kowe ora gelem tak paksa sesuk. Enten ana wae wektune. Nek ora kelakon ya biasa jeneng ora tau kelakon ngono piye. Itu, jadi Gusti saya yang sewu sekarang kita sedang berada di halaman masjid besar dengan konsep bukannya sekedar masjid. Ada konsepnya. Nyun sewu nggih Gusti, iki ana halaman ya saka sembahyang kono, saka kuwi tekan kono ki diatur jarake kuwi nek metu mlebu saka kauman, kuwi mlebune lewat lorong ana dalan cilik, itu ada transisi, ada konsep yang dikarepke dalam arsitektur masjid Jawa tradisional waktu itu. Nek masjid Arab kan begitu kowe mlebu langsung gedung, tembok dhuwur ngono kae. Dadi ora ana religiositas, ora ana rasa. Rasa sejati ora kebangun. Nek kowe mlebu masjid gedhe, kuwi dunya iki kok tinggal njur kowe mlebu nang omahe Gusti Allah iki alon-alon, begitu kowe tekan kene, tekan jero wis dunyane wis ning mburimu. Mulan jur Allahu Akbar, tangane ngilake dunya kono kono sing kongkong-kongkong. Gitu. Allahu Akbar tangane ngeten iki. Jadi ini konsepnya seharusnya ditiru oleh konsep masjid-masjid modern. Kita mana mungkin lagi gawe piye? Kok aku piye? Cangkemku sak ngono kuwi. Ya soal sing yang slupi beda-beda iku sih. Ya nyon sewu niki kali guyone. Wong karang kula niki mengabdi dalem ojo-ojoan. Nggih. Gusti Jawa nyuwun sewu bab masjid, keraton sak pitrute dalam konsep-konsep kabudayan dan filosofi. Matur nuwun, Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Tapi sebelum saya matur bab masjid, saya melanjutkan apa yang dikatakan Mas Prabu. Dimana pada prinsipnya penggabungan negari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualam ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia itu dengan niat para pemimpinnya, yaitu ngesotalem Engkang Sinuwun Suwargi Kaping Songo dan Kanjeng Gusti Pakualam Suwargi Kaping Wolu, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan rakyat Ngayogyakarta Hadiningrat, agar harkat martabat rakyat Ngayogyakarta Hadiningrat itu setingkat dengan bangsa-bangsa Indonesia lainnya, bahkan setingkat dan sederajat dengan bangsa-bangsa di dunia. Nah, itu sudah terwujud atau belum? Kalau sudah, berarti perjuangan kita memasuki perjuangan tahap berikutnya setelah harkat martabat kita sederajat dengan bangsa Indonesia, bahkan dengan bangsa-bangsa di dunia, kita harus bagaimana? Kalau belum, berarti perjuangan kita belum selesai. Sekarang dirusui dengan gonjang-ganjing masalah keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Padahal perjuangan kita belum selesai. Itu yang menjadikan kita harus senantiasa tetap golong gilik ngestokake kelanjutan dari perjuangan yang sudah diletakkan oleh para leluhur. Saya mengatakan para leluhur karena apa yang dilakukan oleh Suwardi Kaping Songo itu tidak lepas dari rentetan panjang para leluhur sebelumnya. Kalau zaman Pangeran Mangkubumi untuk mendapatkan palian negari itu ngotot untuk menandatangani perjanjian dengan VOC, ibu kota Ngayodo itu harus di alas beringan di desa Pacetoan, di mana di situ sudah ada pesanggrahan Garjitowati yang dibangun oleh Sunan Amangkurat IV. Tidak mau beribu kota di Sidoarjo, tidak ketularan Cak Nun. Tapi ngotot harus di Garjitowati. Kemudian yang kedua, untuk mengelola negari Ngayogyakarta Diningrat dipilih Pepate Dalem Yudonegoro yang merupakan musuh Belanda yang pada waktu itu menjadi bupati di kawasan Purworejo. Kalau dua itu tidak dituruti oleh kolonial Belanda, lebih baik Pangeran Mangkubumi bertekad untuk meneruskan peperangan yang sudah berjalan 9 tahun. Setelah dipenuhi apa yang diminta, perjanjian itu walaupun merugikan banyak negari Ngayogyakarta, ora digape, ora diwaos. Itu sama dengan yang dilakukan oleh Suwardi Kaping Songo. Setelah 6 bulan membahas 3 hal tidak selesai, beliau mendapat bisikan dari leluhur, wis tole tekenan wae, sedilo meneh londo arep lunga saka kene. Dengan pesan itu beliau bergegas ke kantor gubernur, langsung meminta konsep perjanjian kontrak politik itu ditandatangani tanpa dibaca. Dan kemudian juga tidak pernah dibaca sampai menjelang wafat beliau. Jadi apa yang dilakukan oleh Suwardi Kaping Songo itu mirip dengan Suwardi Kaping Sepisan. Jadi rentetan panjang itu tetap menjiwai para sinuwun. Termasuk pesan yang tertuang dengan berdirinya semua bangunan di wilayah Ngayogyakarta yang ada kaitannya dengan keraton itu semua membawa pesan. Nah, sekarang saya masuk ke bagian masjid. Karena tadi sudah disentuh oleh Cak Nun, masjid itu kalau masjid Jawa ya inilah wujud masjid Jawa ini seperti masjid gede ini. Tapi masjid gede ini adalah masjid keprabon, masjid utama. Masjid Jawa mesti harus menghadap ke timur, bukan mengarah kiblat. Bangunan masjid itu menghadap ke timur, tetapi sholat tetap mengarah kiblat. Jadi pada waktu itu, sejak dibangun, sejak Sinuhun Hamengkubuwono pertama, sudah diberi ancer-ancer, kiblatnya itu dipecak suci. Dari regol masuk ke masjid sampai pendopo itu ada jalan yang miring. Itu namanya pecak suci. Itu arah kiblat. Tapi kalau bangunan masjid menghadap ke timur, karena masjid itu adalah perangkat kita manusia di dunia. Oleh karena itu menghadap timur, menyongsong matahari terbit sampai matahari terbenam. Di mana manusia diwajibkan beribadah di masjid pada saat kamu manusia hidup di dunia. Betul enggak? Pada waktu manusia itu masih di kandungan ibu, yang ibadah kan ibunya. Pada waktu manusia itu sudah di alam kubur, yang ibadah kan ahli warisnya. Kita yang masih hidup di dunia inilah yang wajib ngibadah di masjid. Oleh karena itu, masjid harus menjadi pusat kegiatan umat. Masjid itu ada pajupat limo pancel. Fungsinya ada empat untuk yang satu. Yaitu untuk ibadah, untuk syiar, untuk pendidikan, dan untuk kemaslahatan umat. Semua ditujukan untuk mewujudkan pengabdian kewajiban kita kepada yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah masjid. Masjid gede sendiri karena harus menampung fungsi yang keempat tadi, makanya dilengkapi dengan serambi masjid. Itu untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kemudian masjid gede sendiri ini beratapkan tiga susun. Berarti yang datang ke masjid gede itu adalah yang mengaku dirinya Islam, sehingga masih ada yang dikritisan, belum tentu dia Islam beneran. Di tingkat kedua adalah yang sudah lengkap keislamannya, orang yang iman. Orang yang betul-betul iman pada Allah. Kemudian angkat ketiga itu adalah orang yang takwa, muttaqin. Jadi orang yang Islam, iman dan takwa menuju ke mutakaliman wahid atau menjadi insan kamil. Insan kamil adalah orang yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, akan menjadi manusia utama, diwujudkan dengan mustaqo masjid. Mustaqo masjid itu ujungnya adalah senjata penggada. Insan kamil itu memegang senjata bukan untuk membunuh, tetapi untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsu dibunuh, nah orang jadi teler semua. Jadi hawa nafsu itu harus dikendalikan. Kalau orang yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, akan menjadi wong linuwe. Digambarkan di mustaqo itu daun kluwe. Itu sebagai simbol orang linuwe. Orang linuwe itu kemana-mana selalu berbicara serba baik dan serba harum. Makanya selain daun kluwe, hiasan berikutnya adalah bunga gambir. Jadi ada tiga komponen, penggada, daun kluwe, dan bunga gambir. Insan kamil yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsu akan menjadi orang linuwe, di mana orang linuwe penggetikannya selalu harum dan baik bagi kepentingan orang lain. Menjadi manusia utama. Nah, itulah pesan yang terkandung di dalam masjid gede ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di samping masjid gede ada masjid-masjid yang lain yang bukan masjid keprabon tetapi masjid prabon. Itu bedanya, kalau masjid gede sebagai masjid keprabon atapnya susun tiga, kalau masjid prabon itu atapnya hanya susun dua. Karena sudah dianggap bukan lagi hanya Islam, tapi sudah iman dan takwa. Sedang pengislamannya itu di masjid gede. Oleh karena itu di masjid gede itu dilakukan juga untuk mengislamkan bagi yang mau memeluk agama Islam. Itulah kaitannya dengan sekaten. Alhamdulillah malam ini dengan Kiai Kanjeng mengawali turunnya gamelan sekaten besok hari Minggu. Mudah-mudahan ini juga akan melengkapi kalau gamelan sekaten itu sekaligus untuk mengundang masyarakat untuk diberi dakwah agar mau mengucap syahadat ain. Tapi dengan Kiai Kanjeng ini kita dihibur, insya Allah nanti juga ada nuansa-nuansa yang mengarah kita agar lebih meningkat kualitas peribadatan kita, sehingga kita akan diselamatkan di dunia dan di akhirat karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi situasi yang masih sangat membingungkan saat ini. Mudah-mudahan kita tetap diberi pencerahan dari Allah sehingga kita diselamatkan oleh Allah, tidak menjadi korban kebingungan yang terjadi. Oleh karena itu saya mohon kepada Cak Nun dan teman-teman dari Kiai Kanjeng, saya minta request lagu yang spesifik untuk kita sekalian agar tidak kebingungan. Tolong nyanyikanlah Tombo Ati. Tombo Ati versinya Kiai Kanjeng yang kemudian dilanjutkan masih ada pesan Suwardi Kaping Songo yang juga ada kaitannya dengan Tombo Ati. Mudah-mudahan itu nanti akan memberikan pencerahan bagi kita untuk memasuki suasana yang membingungkan saat ini, kita tetap diberi dengan kekuatan iman dan takwa, dan ikatan tali yang paling kencang hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu semua. Sebelum Pak Aryadi, gini, saya ingin nyambung Gus Dijoyo. Jadi dari arsitektur masjid ini, sampean coba ingat-ingat Mas, bedanya arsitektur modern karo arsitektur keraton dan tradisi. Nek arsitektur saiki iki nomor siji ora gocekan lor kidul. Ora gocekan nisor dhuwur. Dadi wong saiki ora ngertine kiwa tengen. Nek dadi wong sing cah anyar saiki seko tugu ora iso kae tugu midul, ora iso deh. Jadi kita sudah kehilangan skala kosmologis. Orang Jakarta sudah tidak ngerti mana utara mana selatan. Nah, arsitektur modern itu pencapaiannya sangat rendah, yaitu pokoknya ketoke apik. Disawangi penak, mengelodok. Tapi tidak ada kandungan apa-apa di dalam pemandangan sing penak kuwi. Arsitektur seperti Masjid Agung ini, Masjid Besar Jogja ini, Masjid Keprabon ini ya, ngaten iki sih. Masjid gede ini nek misalnya ana temboke, kaya ana cagake, iki ana apa jenenge latare, ana terase, itu konsep sosial, itu bukan konsep arsitektur. Itu konsep kebudayaan, konsep filosofi dan konsep teologi. Jadi tidak nggawe tembok mergo pengin dan bisa disawang wong, oh temboknya apik, ngono. Tapi semua itu diletakkan di dalam tatanan berdasarkan konsep yang mendalam tadi. Misalnya, yang setiap hari ke masjid kita saya tanya, ini halaman yang ini ada sukete apa ini? Ono sukete ora? Aslinya, nek saiki ono, aslinya orang itu ono sukete. Setahu saya loh. Tidak boleh ada kaya halaman Prambanan kuwi asline ora entuk ana sukete. Itu ada pertimbangan kosmologis, ada pertimbangan filosofis, ada pertimbangan teosofis. Ning dadi kene kowe ndelok Prambanan saka kadoan jaman semono sadurunge ditutup jalan macam-macam, itu seperti tidak di bumi karena di sekitarnya tidak ada rumput, hanya tanah. Jadi kaya ngawang ngono iki karena diperlukan ada rangsangan spiritual bagi setiap orang yang datang ke Prambanan. Neng suatu hari Butin nang Butin Soeharto dilek apa Prambanan sikile kecekluk sandale keserimpet njero rada tiba kae akhire saiki digawe konflik. Jadi latar tadi ya ora apa-apa kuwi wong seni sono iki mbiyen iki le dirubah iki mung Pak Harto isu-isu angin turu ning gedung agung niku karo nyangkruk kanduk kae njero lukae kok gedunge wis rusak ngono kuwi. Itu berarti dawuh untuk semua kementerian agar segera dandani gedung kuwi. Padahal yo meng lirik selet lukae kok rusak gedunge ning ngono to. Jadi teman-teman sekalian, saya kira pertemuan kita pada malam hari ini adalah mempelajari kembali dan belajar untuk balik kepada konsep, tidak hanya konsep politik dan sosial, tapi konsep sampai ke tingkat teosofi, teologi, kosmologi dan seterusnya. Iki ono hubungannya karo struktur bintang. Orang yang ketok yati ngenutok. Itu teman sekalian. Saya kira Anda coba teliti kembali masjid ini. Kenapa ini kalau sana jalannya begini, kenapa kamar mandinya begitu, kenapa sebelum yang asli ya, sebelum ada perubahan-perubahan kecil, kenapa di sini nggak boleh ada rumputnya? Itu ada urusan spiritualnya. Dan untuk apa hidup kok nggak spiritual itu untuk apa? Termasuk tidak ada menaranya. Ah, dipun anu Gusti, filosofi nek ora ana menarane iki. Ya itu tadi karena dari semua yang ada itu sudah jangkep. Nah, menara itu posisi untuk muadzin yang lebih tinggi daripada umat. Padahal ini masjid keprabon yang setiap saat itu ada kehadiran Engkang Sinuwun maupun tamu-tamu negara. Sehingga kalau ada muadzin yang naik di menara, itu berarti melangkahi beliau-beliau. Oleh karena itu tidak perlu memakai menara. Nah sekarang kalau memang dibutuhkan gaung suara dari masjid ini semakin besar dan semakin menjangkau kemana-mana, apa yang sudah tertempel di lapis kedua atap itu bisa diperbesar. Sebetulnya bukan hanya itu, Sanun. Dulu itu masjid gede itu juga ditandai dengan lagu-lagu azan itu setiap fardu berbeda. Kalau subuh itu azannya begini, kalau duhur itu azannya begini, kalau asar azannya begini, kalau maghrib adanya begini, kalau misak adanya begini, sehingga masyarakat itu tidak perlu lihat jam, asal mendengar adzan dari masjid gede yang merupakan pusat adzan pertama kali, itu sudah paham. Oh ini jam sekian, oh ini waktu dulu. Kalau dulu belum ada jam gitu. Dan dulu itu azan masjid gede itu mesti menjadi pancer panutan dari masjid-masjid yang lain. Sebelum masjid gede azan, belum ada masjid yang lain azan. Tapi sekarang, ya itu tadi, malah sok disi'i. Nah itu suasana modern itu juga sudah masuk ke dalam dunia masjid dengan memanfaatkan sound system sehingga berani mendahului daripada imamnya. Nah itu benar atau tidak walau-alam lah, semoga. Oke teman-teman sekalian, dulu di kampung sini kan Kauman, sikonone Noto Prajan. Di Noto Prajan itu ada ciri kalau terdengar suara pak itu berarti dia ada layatannya. Saya sih ngomong ke meski pak kui nek ana sungu krungu swarane Pak Kae iki berarti ana sing lelayu ya, ana sing dipundhut Pak Damanuri jenenge. Suatu hari ana pengumuman kematian kok dudu swarane Pak Damanuri. Berarti sing dijupuk Pak Damanuri. Kira-kira ngono masyarakat e gitu. Kuwi ana kuwi diapalke karo Canata Prajan ning mburi kuwi. Suronatan. Nggih, nggih. Nah itu dinamika romantikanya dengan apa namanya dunia pengumuman. Wah itu kalau sekarang bisa dilacak lagi sih ya.